Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil 'adzim. 'Ala kulli harfin kutiba wa yuktabu abada al-abidin wa dahra al-dahirin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wa intifa' wa mudhakarat wa tadhkir wa ifadah wa istifadah wal hath ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa ad-dalalah ala khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Al-Fatiha hafdhi sayyidina Rasulullah Muhammad abdillah wa abaihi wa ikhwani min al-anbiya wa al-mursalin salawatullah wa salamu alaihi wa ajma'in wa al-arwasul Rasulullah wa al-ibidhi wa dhuliyatihi wa sahabihi wa tabi'in wa matabi'a wa bihassanihi ila yaminim wa al-bahdami awliya wa al-sadiqin wa shuhada wa al-mutarabin wa al-alamai al-aminin wa al-fuqahab wa al-muhadithin wa al-mutasirin wa al-aimati al-mustahidin wa al-mutalibinihim wa al-jamin wa al-sadiqin wa al-fuqahin wa al-fuqahin wa al-fuqahin wa al-fuqahin wa al-fuqahin wa al-fuqahin wa al-fuqahin وصولهم وفروئهم من الله يغفر وصولهم وفروئهم ومشيخهم وتلاميذاتهم المتسمين ومحبهم ومتلكين بهم ولرواح ولينا ووالدكم وماتنا وماتكم ومات المسلمين ولرواح ومشيخنا ومعلمين ودبوحهم قدرنا وأموات أهل هذه البلد من أهل لا إله إلا الله وأحيهم إلى المدين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا مباركاتهم وأسرارهم وأموالهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Masih menjelaskan mengenai hadis yang disampaikan oleh Rasulullah dari Abdullah bin Abbas, yang mana qala beliau Abdullah bin Abbas berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari aku naik kendaraan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya ghulam, maka Nabi berkata kepadaku, ya ghulam, wahai anak kecil. Ghulam bisa berarti anak kecil, bisa berarti budak. Nah, Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ya ghulam, wahai anak kecil, karena saat itu masih berusia 10 tahun. Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil. Jadi maksud adalah Ibnu Abbas, kalau bahasa Jawanya le tole. Nah gitu. Nah, Nabi mengatakan, ya ghulam, wahai anak kecil, ini u'allimuka kalimat, ini sesungguhnya aku ingin mengajarkan kepada kamu kalimat, beberapa kata atau beberapa kalimat. Dalam riwayat yang lain, ala u'allimuka kalimatin yahfadukallahu bihinna. Maukah kamu aku ajari beberapa kalimat yang Allah dapat menjagamu sebab kalimat-kalimat itu. Tidak ada seseorang yang Nabi ingin menunjukkan ingin mengajari, mereka mengatakan tidak. Nah, nunggu Nabi Nawawi, mereka ingin. Nabi Nawawi, ya tambah gak mungkin mereka mau menolak. Kita gak minta dikasih, matur suwun. Kan gitu. Kita gak minta dikasih, ya nemen matur suwun. Apalagi kalau kalimat atau kata-kata itu sangat dibutuhkan. Artinya sangat bermanfaat untuk kehidupan kita. Orang datang moro-moro ngasih, subhanallah, yang diberikan kepada kita sesuatu yang sangat kita butuhkan. Kira-kira yang paling dibutuhkan sama orang-orang itu apa? Nggak mungkin lek dikei nolak kabeh wong. Sekalipun sing sugih. Apa kira-kira? Duit. Duit. Aluse arto. Ini enggak mungkin ana sing nolak. Sak sugih-sugih ne wong lek dikei duit enggak mungkin nolak. Lah ini para sahabat dikasih oleh Allah sesuatu yang mereka butuhkan untuk kehidupan dunianya dan akhiratnya. Sudah pasti para sahabat gak mungkin nolak. Nabi mengatakan, wahai ulam, wahai anak kecil, aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimat. Yang katanya Nabi, kalimat itu ihfadillah, jagalah Allah, jagalah Allah. Maksudnya jagalah Allah. Sebagaimana kita ketahui, Allah itu tidak bisa kita lihat. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah. Di akhirat bisa kita melihat Allah. Jauh dekatnya bagi kaum laki-laki itu ukuran berangkatnya sholat Jumat. Kalau misalnya berangkatnya sholat Jumat itu mepet, alias deketi khutbah, apalagi nyedek iqamah, itu berarti jaraknya melihat Allah kelak di akhirat jauh. Waduh. Jadi ukuran orang laki-laki itu ukuran dekat jauhnya melihat Allah di akhirat, ukuran berangkatnya dia Jumatan. Jadi bertambah pagi dia berangkat, berarti bertambah dekat. Bertambah cedek sampai Jumatan berangkat, ya berarti tambah atuh. Kalau perempuan, ya tergantung ketaatan, kebaikan, kesalehatan perempuan tersebut. Lah Nabi mengajarkan dan mengatakan kepada Abdullah bin Abbas, ihfadillah, jagalah Allah. Udah ketok kok dijogo. Kalau bahasa itu kan gini, jogo, jagalah. Loh, berarti kalau yang jaga itu berarti kita kelihatan barangnya. Kita kelihatan barang, sepeda, motor, HP, emas, perhiasan, kita ngomong jogon, loh masuk akal, sesuatu yang terlihat, kita diperintahkan untuk menjaga. Lah Nabi mengatakan kepada Ibnu Abbas, jagalah Allah. Kalau ahli hadis, para sahabat, para tabi'in, sampai kepada para ulama kita, ada penafsirannya. Bukan mengatakan yang tahu tafsirnya hadis itu hanya Rasulullah. Hah? Lek ngono, ana wong sing mlebu Islam, ana wong sing ngerti agama ini. Kalau yang tahu penafsiran ini hanya Allah, atau yang tahu tafsiran ini hanya Rasulullah. Lah terus kita bisa hidup menjalankan apa yang di dalam Al-Qur'an atau apa yang ada di dalam hadis bagaimana? Kalau yang tahu hanya Rasulullah atau hanya Allah. Lah diturunkan oleh Allah melalui Jibril-Jibril kepada Nabi kita Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada para sahabatnya, itu sudah barang, sudah pasti bakal dipahami, bakal dimengerti oleh para sahabat, para tabi'in, bahkan sampai umat-umat setelahnya. Lah kalau memang mengatakan yang tahu tafsirannya apa yang dibicarakan itu hanya Allah, nah ini orang goblok, ini orang bodoh. Sama dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ihfadillah, jagalah Allah. Orang yang enggak mengerti, loh ya apa sih Nabi ini enggak kenal. Ini orang yang enggak ngerti. Tapi kalau orang yang ngerti, maksudnya jagalah Allah, perhatikan perintah-perintah Allah. Laksanakan, lazimi kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cegahlah diri kamu dari segala larangan-larangan Allah. Itu maksudnya, jagalah Allah, maksudnya kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjaganya, melazimi, mengistiqomahkan, dan menjauhi, berusaha menahan diri dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah terus, kalau kita menjaga, apa yang kita dapatkan? Kalau kita melakukan hal itu, apa yang kita peroleh? Yahfadka, Allah akan menjagamu. Ya, kalau kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, baik yang wajib ataupun yang sunnah, berusaha membentengi diri, menjauhkan diri dari yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, kita kerjakan itu, maka balasan dari Allah, yahfadka, Allah menjagamu, dijaga sama Allah. Lah apakah Allah menjalankan menjaga dia saja? Enggak, Allah juga menjaga keluarganya, menjaga hartanya, menjaga dunia dan agamanya. Ketika kita menjalankan hak kita kepada Allah, kewajiban kita kepada Allah kita jalankan, yang kita jalankan, Allah akan menjaga kita. Bukan hanya kita yang dijaga oleh Allah, semua yang berhubungan dengan kita dijaga oleh Allah. Harta, anak, agama, dunia dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu diceritakan oleh Sa'id bin Musayyib. Beliau pernah mengatakan kepada putranya, La azidanna fi salati min ajlik raja'an an yahfa'an uhfadha fika. Katanya Imam Sahih bin Musayyib, aku akan tambahkan sholatku, jumlah rokaatnya, karenamu. Ngomong kepada putranya, aku akan tambah jumlah rokaat sholatku, 17 kewajiban. Kesunahannya seperti duha, witir, rawatib, qabliyah, ba'diyah, dan yang lain sebagainya, ini akan ditambahkan. Sholat, jumlah rakaat sholatku aku akan tambahkan untukmu, karena aku memiliki harapan Allah menjagamu untukku, menjagamu untukku. Sebagaimana Allah menjaga harta anak yatim yang karena orang tuanya itu orang yang soleh, seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Kahf, surat Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa diuji oleh Allah, diuji oleh Allah untuk ikut Khidir alaihissalam, karena saat itu Nabi Musa menganggap tidak ada orang yang lebih pintar dari dia, tidak ada orang yang lebih hebat dari dia, sehingga Allah mengatakan kepada Nabi Musa, ada yang lebih hebat dari kamu, wahai Musa. Itu menunjukkan apa? Allah mengajarkan kepada kita, di kesempurnaan seseorang itu ada kekurangannya. Jadi di kesempurnaan seseorang ada kekurangan yang dimilikinya. Jangan dianggap, oh pandangan orang ini sempurna, gak ada kekurangannya, gak ada, pasti ada. Nah, di kekurangan seseorang pasti ada kelebihannya. Ada orang kurang, pasti ada kelebihannya. Kita gak usah bahas dalam agama, dalam kehidupan nyata aja. Terkadang ada orang fisiknya kurang sempurna, fisiknya kurang sempurna. Ada orang yang sempurna, sekolah bahkan, tapi yang enggak sekolah, yang fisiknya kurang sempurna, terkadang memiliki kecerdasan melebihi dari yang sekolah. Melebihi dari yang sekolah. Loh, kekurangan ada di dalam dirinya. Enggak sekolah. Ini ada kelebihan. Karena itu di kelebihan seseorang terdapat kekurangan. Di kekurangan seseorang ada terdapat kelebihan. Lah ketika Nabi Musa mengatakan, menganggap dirinya yang terhebat, Allah mengatakan, enggak, ada yang lebih hebat dari kamu. Nabi Musa tanya, siapa? Khidir. Dicari sama Nabi Musa, ketemu sehingga berguru. Ketika mau berguru dengan Khidir, katanya Khidir, enggak mampu, enggak kuat. Mau jadi muridku? Enggak bakal bisa, enggak mampu. Katanya Nabi Musa, enggak mampu, aku bisa. Sudah, syaratnya apa yang aku lakukan, jangan banyak ditanya. Yes. Jangan banyak tanya, apa yang aku perbuat, jangan banyak tanya. Jalan. Satu kali, dua kali, sampai tiga kali, enggak tahan Khidir. Sudah aku katakan. Sudah aku katakan, jangan ditanyakan apa yang aku perbuat. Kamu tanya. Sekali aku tegur, kamu ngomong, ya oke. Saya enggak akan tanya lagi. Aku perbuat lagi, kamu tanya lagi. Sampai tiga kali. Akhirnya katanya, Khidir, hadza firaqu baini wa bainik. Nah, sudah. Ini, saat ini adalah perpisahan antara kamu dan aku. Lah akhirnya Khidir menyatakan kepada Nabi Musa, menyampaikan kepada Nabi Musa apa yang telah ia perbuat. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, apa yang dia lakukan, alasannya disampaikan. Setelah apa? Setelah dibiarkan, dikerjakan tanpa diberitahu alasannya. Lah itu juga mengajarkan kepada kita adab seorang murid untuk guru. Murid itu jangan banyak bertanya sesuatu yang dilakukan oleh guru. Kenapa? Ada apa, dengan apa, sebab apa, enggak perlu tanya sudah. Wis delok entok. Aja ditakoki alasannya. Alasannya jangan ditanya, itu kesalahan murid terkadang. Tanya. Terkadang guru itu akan menyampaikan, akan memberitahukan. Atau terkadang guru itu menginginkan muridnya berpikir dengan sendirinya. Lahir Nabi Musa enggak tahan. Kenapa melakukan ini? Apa? Api-api kok dingin, no? Gak tahan. Sampai tiga kali. Di antaranya, rumah mau roboh. Ketika sampai di satu desa, rumah mau roboh. Tembok sudah mau jatuh. Orang situ gak ada yang menjadikan mereka tamu. Nono sih, nyemang gak, no? Monggo tenggeriok dulu, gak ada. Mampir. Gak ada. Lah Nabi Musa ngelihat orang daerah situ kok gak ada senyum, gak ada rodok jengkel. Lah Khidir ketika melihat tembok yang mau roboh, dibetulkan sama Khidir. Katanya Nabi Musa, lah kok dipecek kok? Wong desa ini gak ada senyum, ini gak ada senyum, gak ada walaupun satu, katanya Khidir. Kenapa kamu lakukan ini? Ternyata tembok itu kalau jatuh, harta anak yatim akan nampak, akan terlihat. Kalau kelihatan, habis harta anak itu. Digerebutan. Anak yatim kan berarti anaknya masih kecil. Belum balik. Anaknya masih itu belum balik. Lah kalau misalnya sampai kelihatan, jatuh roboh tembok itu sampai kelihatan orang-orang, entek. Dijarah sama orang-orang, kehabisan. Lah terus anak mereka, anak yatim itu gimana? Kasihan akhirnya. Dibetulkan sama Khidir supaya apa? Gak ada yang tahu harta yang ada di dalamnya. Loh kenapa kok dijaga harta anak yatim itu? Ternyata alasannya Allah menjaga harta anak yatim itu karena kedua orang tuanya salihah. Wakana abuhuma salihan. Katanya Allah dalam surat Al-Kahf. Karena abuhuma ada bagi anak yatim, kedua orang tuanya itu adalah salihan, orang yang soleh, orang yang baik, orang yang bertakwa, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dijaga hartanya. Bahkan ada riwayat, bukan orang tuanya langsung, yatim itu turunan ketujuhnya. Subhanallah. Turunan ke ketujuh. Ini bukan turunan langsung, tapi turunan ke ketujuh. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang pertama enggak mendapatkan penjagaan karena yang pertama juga, yang keturunan pertama juga saleh. Mungkin keturunan kedua juga saleh. Keturunan ketiga saleh, keturunan keempat saleh, lima saleh, enam saleh, tujuh baru masih kecil, belum ketahuan salehnya atau tidak, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dijaga oleh Allah, karena apa? Karena kedua orang tuanya atau nenek moyangnya itu adalah orang yang soleh, yang selalu memerhatikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah dan selalu meninggalkan, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebab itu zaman dulu ada orang yang usianya itu lebih dari 100. Kalau orang sekarang lebih dari 100 itu pasti hanya berada di atas kasur. Makan, minum, buang air besar, buang air kecil di atas kasur, dan juga pasti orangnya banyak lalinya, banyak lupanya. Mungkin butuhnya dewe gak baru lali juga, lupa. Usia 100 lebih. Kalau sekarang gak usah 100 lebih. Petang polo seket, dasi mumet, wis lali kabe. Jenengi anaknya lali. Mumet soalnya dasnya. Ngurusi bojo, ngurusi anak, ngurusi awake dhewe, bingung saya. Nyebut anaknya yang pertama jenengi Ahmad dijeluk Muhammad. Sing jenengi Muhammad dijeluk Ahmad. Kacau kabe anaknya dhewe, dhewe sing jenengi. Lali semuanya, kenapa? Hilang sudah. Terkadang nyebut namanya temennya atau saudaranya lupa, keliru. Loh, ya sih jeneng itu ini. Kenapa bingung? Itu masih di bawah 50 atau 50 ke atas. Lah ini zaman dulu ada orang usianya yang 100 lebih, tapi subhanallah. Tidak ada yang berkurang sedikit pun. Penglihatannya, kekuatannya, akalnya, enggak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Lah ketika ditanya, vitaminnya apa? Vitaminnya apa kok bisa sampai kuat, sampai tua gini? Resepnya apa? Resepnya ternyata dia ngomong, hadhihi jawarih hafidhnaha minal ma'asi fis shighar fa hafidhaha Allahu 'alaina fil kibar. Anggota badan ini aku jaga dari kemaksiatan sejak kecil, sehingga di waktu tua, di waktu lansia, Allah menjaganya untuk kami. Jadi karena dirawat, sekalipun usianya tua, seperti muda. Sama dengan motor, mobil. Motor sama mobil. Kita beli misalnya tahun 67 atau 70-an. Tapi kalau rajin, ngeramut, ditap, dicuci, diganti, entah itu apa rantainya, entah itu olinya, entah itu apa businya dan lain sebagainya. Sekalipun itu motor tahun 70, tetap kita pakai 2016 seperti motor baru. Kenapa? Karena yang memiliki menjaga dan merawatnya. Tapi kalau motor sekalipun baru di tahun 2016, baru jadi tas 2016, dorong ente. Tapi asal make, nggak dirawat, nggak diramun, nggak pernah ditap, ya seperti tua. Seperti tua, padahal si A-nya sama anggota badan kita. Anggota badan kita ini kalau kita pakai untuk ketaatan, kebaikan, ibadah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa yang disunahkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, lah ini mau nggak mau anggota badan yang kita miliki awet, sekalipun tua seperti muda. Sekalipun tua seperti muda. Sekarang enggak. karena dipakai kemaksiatan, dipakai kelalaian, sehingga usianya masih muda tapi sudah keropos semuanya. Matanya kalah, pendengarannya kalah, telinganya kalah, kakinya kalah, tangannya kalah, dan yang lain sebagainya. Contoh bukti nyata sudah di depan kita. Kita perhatikan coba, orang tua-tua itu terkadang jalan ke masjid 5 waktu melaku. Padahal jalan dari rumahnya ke masjid ya lumayan. Tapi subhanallah kuat. Bahkan aktif 5 waktu. Yang masih muda melaku Jumatan. Wis kapok-kapok. Nyoba sepisan jalan Jumatan, wis kapok-kapok. Wis kalau Jumatan bawa sepeda, kau kesel, panas, dan yang lain sebagainya. Yang tua-tua nggak ada yang mengeluh, nggak ada yang mengeluh panas, nggak ada yang mengeluh capek, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena mereka lebih menjaga dirinya dari kemaksiatan. Orang tua-tua dulu itu, ya orang tua-tua dulu itu jarang melakukan maksiat ketimbang anak sekarang. Anak sekarang, insya Allah nggak lepas dari maksiat itu. Tapi orang tua-tua itu nggak lepas dari ketaatan, kebaikan. Kutu mulai bien aktif masjid, mulai bien aktif musola, nggak pola-pola. Wes itu toh. Ya kadang nggak landindi. Apa? Eman nggak esok jamaah bu. Jadi rumah masjid, rumah musola, kalaupun ada perlunya ke pasar mari mulai. Kita nggak, kadang nggak perlu nih pasar. Nih pasar, apa? Biasa. Daripada orang omah toh. Kadang nggak ada perlunya keluar kita. Bosan orang omah tak metuang. Lapo, secangkur. Nanti di sana ngerasani. Ngomongi ini, ngomongi itu, fitnah ini itu, bohong ini, bohong itu. Akhirnya turun tuwek wis tuwek di sini melakuni abot kabeh. Matanya wis ndelok maca Quran teko ado. Wis gak kelihatan padahal masih berapa usianya. Kenapa? Karena dirinya tidak menjaga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Allah mengatakan ihfadillah, jaga. Perhatikan. Lazimi lakukan selalu apa yang diperintahkan oleh Allah. Jauhi, hindari, bentengi dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Janjinya Allah ya fatka, Allah menjagamu. Pernah diceritakan seorang pengembala kambing sholat. Seorang pengembala kambing sholat. Yang menjaga kambingnya serigala. Yang menjaga kambingnya serigala. Lu kambing itu kan bisa jadi makanannya serigala. Bisa jadi makanan serigala. Lah ini orang yang mengembala sholat yang jaga kambingnya serigala. Ibarat yang jaga tikus itu kucing, atau yang jaga ikan kucing. Nah kira-kira kucing atau iwak apa sih? Ya, siap saji berarti jadi ini kucingnya. Wow, loman temen nih wong. Aku di kawan juga iwak. Kan gitu. Lah ini orangnya sholat yang jaga kambingnya serigala. Nah orang ketika melihat bingung. Wong iso sembahyang sing jaga serigala. Lah kok iso? Mulai kapan serigala akor ambe kambing? Mulai kapan serigala itu sayang dengan kambing, rahmat dengan kambing? Bingung. Hanya tanya dia. Ketika selesai daripada sholatnya tanya. Ngomong, mata setelah hadzim al-ghani. Kapan serigala berdamai dengan kambing ini mulai kapan? Katanya orang yang lihat ini yang bingung. Akhirnya katanya yang sholat, yang ngembala kambing. Lamma stalaha rabbul ghanam ma'a rabbil dzib. Kapan bisa berdamai serigala dengan kambing? Ketika yang punya kambing itu memperbaiki hubungannya dengan Tuhannya kambing, dia akan menjadi damai dengan serigalanya. Jadi kalau tuannya, tuannya kambing, tuan yang memiliki kambing, tuan yang memiliki kambing itu ketika berbuat baik kepada yang memiliki apa serigala akan menjadi damai serigala dengan kambingnya. Jadi tergantung pemilik. Jadi tergantung pemilik kambing. Kalau pemilik kambing ini melakukan kebaikan ketaatan sesuai yang diperintahkan oleh pemilik serigala yaitu Allah, yang menciptakan serigala yaitu Allah, maka nggak mau sebagai dua ciptaannya akan akor. Ini karena apa? Orangnya yang menjaga itu soleh, orang yang baik, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu diceritakan oleh beberapa orang tentang Rabi'atul Adawiyah. Rabi'atul Adawiyah itu perempuan yang salihah. Perempuan yang salihah. Pernah Rabi'atul Adawiyah ini rumahnya di waktu malam dimasuki maling. Waktu malam rumahnya dimasuki maling. Rabi'atul Adawiyah sedang tidur. Sudah maling masuk, Rabi'atul Adawiyah pemilik rumah tidur, leluasa maling ini ngambil barang dari rumahnya Rabi'atul Adawiyah, pakaian, barang dan yang lain sebagainya. Ketika sudah mengambil barang di rumah Rabi'atul Adawiyah mau keluar, nggak nemu pintu. Jadi semuanya seperti tembok tok, nggak nemu lawannya. Ditaruh barang yang dicuri, ditaruh. Ditaruh. Ditaruh. Ada lawan, ada pintunya. Ketika diangkat mau dibawa lari, mau dibawa pergi, tembok semua lagi. Bingung dia. Oh, tadi tadi. Ditaruh, kelihatan pintunya, oh pintunya lawan sebelah kono. Diambil sama dia. Enggak kelihatan lagi. Dibarani tembok enggak bisa. Karena sudah dikasih ancer-ancer, oh kono lawani, diambil ketika diparani tembok. Bingung dia, gimana? Aku kalau nggak taruh dan pergi ketahuan. Tapi kalau aku nggak ngambil nggak dapet. Akhirnya subhanallah ada suara. Suara ini mengatakan, idza kana al-muhibbuna iman fainal mahbuba yaqdan. Kalau orang yang mencintai tidur, yang dicintai enggak tidur. Yang mencintai tidur yaitu Rabi'atul Adawiyah. Mencintai siapa? Mencintai Allah. Yang dicintai Allah. Kalau yang mencintai tidur, yang dicintai enggak tidur, Allah enggak pernah tidur. La ta'khudhu sinatun wala naum. Allah itu gak akan pernah ngantuk apalagi tidur. Ngantuk gak tahu apalagi tidur. Yang mencintai tidur kita bisa tidur, tapi Allah yang kita cintai gak akan mungkin bisa tidur. Karena itu katanya Rabbi, katanya apa, suara itu, kalau yang mencintai tidur ingat yang dicintai gak tidur. Akhirnya ditaruh, diperintahkan untuk taruh jalan kelambini, taruh barangnya, keluar, keluar, dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena ketakwaannya. Karena itu kalau orang bertakwa kepada Allah, orang menjalankan kewajiban, menjalankan haknya dia, kewajibannya dia kepada Allah, menjauh menghindari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu security, tidak perlu bodyguard, tidak perlu ada orang yang menjaganya, dijaga sama Allah. Sekarang enggak, kita enggak perlu security, amblas, habis kita, enggak perlu bodyguard, entah, perlu bodyguard kita, pabrik-pabrik, perlu penjaga, bukan hanya penjaga, sudah penjaga manusia dijaga dengan CCTV, double, terkadang bukan hanya dijaga dengan CCTV, masih dengan ranjau, dan yang lain, sebagainya. Coba yang punya pabrik tadi itu adalah orang yang ahli ibadah, orang yang ahli taat, orang yang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, insya Allah dijaga sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janjinya Allah, itu yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas, ihfazillah yahfazka. Nah, insya Allah di pertemuan akan datang akan kita lanjutkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Mudah-mudahan kita bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang selalu melakukan ketaatan, kebaikan, baik dalam keadaan senang maupun susah, baik dalam keadaan mampu ataupun tidak. Amin Allahumma amin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah.